بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini di rumah Allah yang penuh berkah, kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Semoga kita semuanya termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Maka semoga kita semuanya insyaAllah termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dan orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Jemaah sekalian, telah kita pahami bersama bahwa manhaj, jalan beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan Allah hanya satu, tidak berbilang. Semua jalan selain itu adalah jalan kesesatan. Hanya satu jalan yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu jalan, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita hanya ada satu jalan Allah, hanya ada satu jalan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengikuti jalan yang lain, maka dia akan tersesat, tercerai-berai dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud jalan-jalan yang lain dalam ayat ini? Imam Mujahid rahimahullah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, as-subul, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain yang Allah telah melarang kita untuk mengikutinya adalah al-bid'ah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan mengikuti jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula mengikuti para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita juga sudah memahami insyaallah dalil-dalil kewajiban berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam banyak ayat sudah sering kita dengarkan, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian, generasi yang telah Allah ridhoi, siapa mereka? Al-muhajirin wal ansar. Dan ternyata Allah kabarkan juga kepada kita, bukan hanya mereka yang akan mendapatkan keridhaan, tetapi juga walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada satu jalan untuk meraih keridhaan Allah, yaitu mengikuti al-muhajirin wal ansar. Barang siapa mengikuti selain jalan mereka, dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Oleh karena itu, di surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras terhadap orang yang tidak mau mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tentunya yang pertama sekali adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, siapa yang melakukan itu, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi apa hukumannya bagi orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat? Hukumannya ada dua. Yang pertama kata Allah, kami biarkan dia sesat. Artinya, barang siapa yang tidak mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, dia pasti tersesat. Dan itu bagian dari hukuman yang Allah akan berikan kepadanya. Sebagaimana juga firman Allah, falamma zagu azagallahu kulubahum, tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi itu bagian dari hukuman. Allah sesatkan seseorang apabila dia tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kelak di hari kiamat kata Allah, kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Makanya jemaah sekalian, sampai-sampai Imam Mujahid rahimahullahu taala juga pernah berkata, la adri ayya nikmataini a'zam an hadani lil Islam aw hafizani min hadhil ahwa. Aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah kepada Islam atau Allah menjagaku dari al-ahwa. Apa itu al-ahwa? Hawa nafsu. Maksudnya bid'ah-bid'ah dan golongan-golongan sesat yang mengusung kebid'ahan tersebut. Imam Abul Aliyah rahimahullahu taala juga pernah berkata, la adri ayya ni'mataini a'zam an hadani Allahu lil Islam wa alla yaj'alani haruriya. Aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah masuk Islam atau Allah tidak menjadikan aku pengikut golongan Khawarij. Jadi ini dua hidayah yang kita butuhkan, hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam, yaitu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula di dalam hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan umat yang terkenal, sudah sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi jemaah sekalian, ini semua dalil-dalil yang sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahwasannya hanya ada satu manhaj, satu metode beragama yang benar, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu adalah kesesatan dan penyimpangan. Tetapi jemaah sekalian, sudahkah benar-benar kita mengikuti jalan Ahlus Sunnah dan selamat dari kesesatan dan penyimpangan? Kita enggak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Sudahkah kita benar-benar mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan selamat dari golongan-golongan yang menyimpang? Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini sebelum kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita enggak tahu, mana mungkin kita bisa memastikan saya insya Allah termasuk Ahlus Sunnah. Jangan-jangan kita mengaku Ahlus Sunnah, tetapi yang kita lakukan adalah justru menyelisihi prinsip-prinsip ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Dan ini yang banyak terjadi. Mengaku-ngaku memang gampang saja. Betapa banyak mereka yang mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah, tetapi kenyataannya tidak membuktikan hal tersebut. Dan betapa banyak orang yang merasa sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kenyataannya dia menyelisihi ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jemaah sekalian, para ulama menyebutkan, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, kapan seseorang itu dihukumi keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apabila dia terjerumus dalam dua hal. Yang pertama, apabila dia menyelisihi satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini enggak main-main, mempelajari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita pelajari? Karena ini satu pun enggak boleh diselisihi. Barang siapa menyelisihinya, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk ke dalam golongan-golongan yang menyimpang. Ya. Afwan, yang sebelah sini mungkin agak maju ke depan sebanyak, agak sesak di belakang ya. Maju lagi ke depan. Jadi jemaah sekalian, ada dua sebab mengapa seseorang itu dihukumi telah sesat dan keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah, masuk ke dalam golongan sesat atau disebut juga ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Kapan itu? Yang pertama, apabila dia menyelisihi satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jadi enggak harus dua, enggak harus banyak. Dia selisihi satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah, menyebabkan dia keluar dari sunnah. Sama dengan orang melakukan syirik. Ada orang melakukan satu kesyirikan, syirik besar, itu sudah cukup menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Jadi enggak harus dua. Maka ini yang pertama. Dan inilah pentingnya kita mempelajari mana saja prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Perlu kita ketahui supaya tidak kita selisihi. Yang kedua, kata Asy-Syatibi rahimahullah, kalau dia menyelisihi bukan dalam permasalahan prinsip tapi jumlahnya banyak. Bukan dalam permasalahan prinsip tapi jumlahnya banyak. Iya. Maka ini secara garis besarnya dua sebab yang mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Jemaah sekalian, apa saja prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah? Itu sangat banyak. Harus kita pelajari dari buku-buku akidah yang ditulis para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya jemaah sekalian, kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Syarhus Sunnah Al-Muzani, Al-Ibanah karya Ibnu Battah. Ada juga yang lebih tipis, I'tiqad Imam Al-Bukhari. Banyak sekali prinsip-prinsip sunnah yang perlu kita pelajari agar kita paham. Agar kita paham, inilah ahlus sunnah yang sebenarnya. Dan juga agar kita tidak mudah tertipu dengan orang-orang yang juga mengaku mendakwahkan sunnah, mengaku berdakwah sunnah, tapi pada hakikatnya bukan ahlus sunnah yang sebenarnya, melainkan termasuk golongan-golongan yang menyimpang. Kalau kita tidak paham prinsip-prinsip sunnah, maka dengan mudahnya kita akan terjerumus ke dalam golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Ya. Dan ini kaidah umum, pentingnya ilmu dalam beragama. Kita mau menjadi ahlus sunnah wal jamaah, tentunya harus dengan ilmunya. Makanya jemaah sekalian, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis, bahwasannya perangkap setan yang pertama sekali kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Memalingkan mereka dari ilmu. Sebab ilmu itu adalah lentera. Lentera yang menerangi jalan kehidupan kita. Apabila lentera kita padam, maka sudah tidak sulit lagi bagi syaitan untuk menyesatkan kita. Sudah tidak sulit lagi, mudah bagi syaitan untuk menyesatkan kita kalau di jalan kehidupan kita gelap. Tidak ada lampu, tidak ada lenteranya. Jadi jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita mempelajari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dan jumlahnya sangat banyak. Imam Ahmad rahimahullah dalam Usulus Sunnah menyebutkan kurang lebih 50 prinsip. Kurang lebih 50 prinsip. Al-Bukhari singkat menyebutkan dalam i'tiqadnya 10 prinsip saja. Jadi bervariasi para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya. Usulus Sunnah karya Imam Ahmad termasuk cukup banyak karena kurang lebih 50 prinsip. Iya. Adapun pada kesempatan kita yang singkat ini insyaallah, mungkin kita hanya akan membahas kurang lebih 5 prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun juga kita akan sebutkan beberapa prinsip yang tercabang dari setiap prinsip utama tersebut. Jadi ada prinsip-prinsip yang tercabang dari setiap prinsip utama tersebut. Baik, namun intinya adalah 5 poin. Prinsip yang pertama, jemaah sekalian, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling agung, yang paling tinggi dan paling mendasar adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling besar dan syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling agung, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah prinsip yang paling utama. Karena itulah yang terkandung di dalam pondasi Islam yang paling mendasar, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang agung, zikir yang paling afdal, yang kita harus mati dengan membawanya, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ketika kita belajar bersama para ulama sunnah, bersama ustaz-ustaz sunnah, para dai sunnah, prinsip inilah yang pertama ditanamkan terlebih dahulu, yaitu prinsip yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Dan kita sudah pahami bersama, orang yang tadinya kafir mau menjadi beriman, ini kalimat ini yang harus dia ucapkan. Satu kalimat yang timbangannya lebih berat dari langit dan bumi dengan segenap isinya, dan lebih berat dari apapun juga. Kalimat yang paling agung, karena di dalam kalimat ini terkandung kewajiban terbesar, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu apa makna kalimat ini, jemaah sekalian? Kita akan paham maknanya kalau kita tahu rukunnya. Rukun tauhid, dua rukun tauhid yang terdapat dalam kalimat ini. Yang pertama, rukun an-nafyu, penafikan. Itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya penafikan, jemaah sekalian? Artinya orang yang mengucapkan la ilaha, dia mengingkari dan menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah. Dia mengingkari dan menyalahkan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Inilah rukun yang pertama, rukun an-nafyu yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa maknanya? Seorang yang mengucapkan illallah berarti dia menetapkan keimanan hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tauhid memiliki dua rukun. Barang siapa tidak mengamalkan salah satu darinya, dia belum mentauhidkan Allah, yaitu an-nafyu wal itsbat, mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah, menyalahkan semua orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah, dan mengimani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka dari itu, kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selain Dia adalah batil, tidak benar. Apapun itu. Dan bahwasannya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Dan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengabarkan kepada kita, karena tauhid inilah kita diciptakan di muka bumi. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa makna ibadah di sini? Apakah sekedar menyembah Allah? Tidak. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau, menjelaskan makna ibadah, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka artinya adalah tauhid. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, tetapi meyakini dan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Sehingga jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku Muslim, apalagi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, atau bahkan dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, itu bukan sunnahnya saja yang batal, agamanya pun batal, Islamnya batal. Kenapa? Syahadatnya sudah batal. Syahadat la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam bagi yang mengucapkannya, meyakini kebenarannya dan mengamalkannya. Kalau tidak lagi meyakini kebenarannya atau tidak lagi mengamalkannya, walaupun dia ucapkan, maka tidak ada manfaatnya. Syahadatnya batal, Islamnya batal. Ini adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Demikian pula jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita, inilah inti ajaran dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut," yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan saja inti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dia adalah pondasi agama Islam yang harus selalu diprioritaskan, diutamakan oleh setiap muslim, terlebih lagi yang mengaku sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga termasuk di dalam makna tauhid jemaah sekalian, tentunya mengimani tauhid rububiyah. Banyak orang mengaku muslim, bahkan juga mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi dia masih mempersekutukan Allah, bahkan di dalam tauhid uluhiyah, di dalam peribadahan. Makanya ini prinsip terpenting ahlu sunnah, yang juga dengannya kita bisa membedakan mana ahlu sunnah yang asli dan mana yang palsu, imitasi. Ada sebagian orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah dan mengaku mengamalkan sunnah. Contoh apa jamaah sekalian mengamalkan sunnah? Berziarah kubur. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silakan berziarah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jamaah sekalian, ternyata ada sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku aswaja, kependekan dari ahlu sunnah wal jamaah, namun ternyata ziarah mereka tidak murni ziarah, sudah ada tambahan-tambahan. Dan subhanallah, yang lebih mengerikan tambahan-tambahannya bukan sekedar mengada-ada dalam agama, sampai pada tingkat kesyirikan. Yaitu ternyata yang datang untuk berziarah itu ada yang tidak murni ziarah, ada yang bermaksud untuk berdoa kepada penghuni kubur atau mencari berkah dari batu-batuan di kuburan, atau bahkan melakukan sholat sebagai pengagungan terhadap penghuni kubur, bukan murni pengagungan kepada Allah. Ada juga yang menyembelih untuk para wali yang sudah wafat. Bersamaan dengan itu mereka mengatakan mereka adalah aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Padahal yang mereka lakukan adalah pelanggaran terbesar terhadap prinsip ahlu sunnah yang paling agung, yaitu tauhid. Sebab berdoa itu ibadah. Barang siapa beribadah kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Menyembelih juga ibadah. Barang siapa menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, dia telah membatalkan tauhidnya, prinsip sunnah yang paling agung. Barang siapa mencari berkah, mengharapkan berkah, meminta berkah dari selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Sebab hanya Allah yang bisa memberikan keberkahan kepada kita. Tetapi jamaah sekalian, itulah yang mereka lakukan. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mengatakan mereka adalah aswajah, ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sampai pada tingkat kesyirikan yang lebih parah dari orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, baik syirik dalam uluhiyah maupun syirik dalam rububiyah. Jamaah sekalian, pada umumnya orang-orang musyrik jahiliyah, yang disebut musyrik jahiliyah, yang kemudian Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahi mereka, pada umumnya mereka beriman dengan rububiyah Allah. Di antaranya dalam surat Yunus ayat ke-31, Allah berfirman tentang keimanan orang-orang musyrik jahiliyah. Kul may yarzukukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kalian. Siapakah yang menghidupkan yang mati, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya Allah yang menciptakan manusia yang hidup dari sperma, dan sperma itu dikeluarkan dari yang hidup manusia. Wa ma yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan, urusan penciptaan, urusan kehidupan dan kematian, urusan rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, siapa yang mengaturnya? Kata Allah, tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad. Maka mereka akan menjawab, Allah. Allah yang melakukan semua itu. Fakul afala tattakun. Maka katakan kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian mempersekutukan Allah? Padahal kalian sudah tahu, dialah pemilik sifat-sifat rububiyah tersebut. Itu orang musyrik jahiliyah. Kok ada orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, bahkan dianggap tokoh terbesarnya, dia mengatakan, atau dia memiliki kepercayaan dan keyakinan, tumbuhan-tumbuhan, padi-padi dan lain-lain, itu dari Dewi Sri. Jadi kalau perlu kita salawatan menyambut Dewi Sri. Salawatan sunnah. Salawat sunnah atau bid'ah? Sunnah. Tapi itu bukan sunnah yang sebenarnya lagi, karena mereka sudah tambah-tambahkan. Sunnah salawatan untuk menyambut Dewi Sri, yang diyakini sebagai yang memberikan berkah pada tumbuhan-tumbuhan, yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Subhanallah. Orang musyrik jahiliyah tidak memiliki keyakinan seperti itu. Tapi ini mengaku aswajah, mengaku ahlu sunnah wal jamaah, punya keyakinan yang lebih kufur daripada orang-orang musyrik jahiliyah. Jamaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat 21-22. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, nazala lil fariqaini jami'an minal kuffari wal munafikin. Ayat ini, dua ayat ini turun untuk dua golongan, orang kafir dan munafik. Mari kita perhatikan ayat ini, jemaah sekalian. Ayat ini turun untuk memanggil orang kafir dan orang munafik. Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Rabbmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini ayat 21. Kemudian ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan menurunkan untuk kalian dari langit itu hujan. Wa anzala bihi minas sama wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dengan air tersebut Allah mengeluarkan untuk kalian berbagai macam tanaman, berbagai macam tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu mengetahuinya. Apa arti kamu mengetahuinya? Yaitu kamu sudah mengetahui Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit. Allah yang menurunkan hujan, yang dengan itu dia tumbuhkan berbagai macam tanaman untuk kalian. Kamu sudah tahu. Itulah yang diketahui dan diimani oleh orang-orang kafir dan orang munafik. Kok bisa-bisanya mengaku aswaja beriman kepada Dewi Sri? Percaya kepada Dewi Sri yang katanya menumbuhkan tanaman. Dan jemaah sekalian, terlebih lagi itu hanya berasal dari dongeng-dongeng, bukan kisah nyata. Hanya dari dongeng. Subhanallah. Maka ini jemaah sekalian yang pertama, prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian tercabang dari prinsip ini prinsip-prinsip yang lain, yaitu tentang semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Apabila kita telah pahami bahwa tauhid itu adalah prinsip sunnah yang paling agung, maka seharusnya kita lebih bersemangat dalam mengkaji tauhid dan mengamalkannya. Kalau kita lebih bersemangat mempelajari yang lain, itu menunjukkan kita belum paham ini prinsip Ahlus Sunnah yang paling agung. Maka dari sini juga kita bisa menilai mana seorang penuntut ilmu Ahlus Sunnah dan mana yang bukan. Kalau penuntut ilmu Ahlus Sunnah, dia betul-betul bersemangat mempelajari tauhid. Sampai kapan? Sampai akhir kehidupannya. Karena tauhid adalah kunci keselamatannya. Tauhid adalah jaminan keselamatan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah atas kita. Lalu apa hak kita atas Allah? Wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka jemaah sekalian, harusnya kita lebih bersemangat untuk memperbaiki tauhid kita dan untuk mengenal kesyirikan agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau ada orang yang khawatir terjerumus dalam dosa riba sampai bikin komunitas anti riba, di jalan-jalan dipasang spanduk bahaya riba, demikian pula khawatir terjerumus dalam zina, terjerumus dalam khamar, dan semua dosa-dosa besar, tapi dia tidak khawatir terjerumus dalam syirik, maka dia orang yang tertipu oleh setan. Takut terjerumus dalam dosa korupsi, sampai-sampai dibentuk komisi pemberantasan korupsi, tapi tidak takut, bahkan tidak tahu mana itu dosa kesyirikan. Ini adalah orang yang tertipu oleh setan. Karena dosa syirik itu yang paling berbahaya. Makanya ilmu yang paling penting kita pelajari adalah ilmu tauhid dan mengenal kesyirikan. Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan yang lebih berbahaya lagi jemaah sekalian, Orang yang mati dalam keadaan musyrik, dia pasti masuk neraka, kekal di dalamnya, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Ma'idah ayat ke-72, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, tercabang dari prinsip utama ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah selalu memprioritaskan dakwah tauhid. Karena itulah dakwah para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau antum lihat ada seorang dai atau segolongan yang berdakwah tidak mementingkan urusan tauhid, meremehkan permasalahan syirik, maka itu tanda penyimpangan. Bahkan tanda kesesatan yang terbesar, tanda dia bukan termasuk golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kalau dia tidak mementingkan urusan tauhid dan cenderung meremehkan kesyirikan. Ada yang lebih mementingkan urusan politik, ada yang lebih mementingkan urusan merebut kekuasaan, ada yang lebih mementingkan urusan ekonomi, ada yang lebih mementingkan urusan akhlak, dan seterusnya. Mengajak manusia berakhlak mulia itu sangat bagus, tapi kita harus paham ada yang harus lebih diprioritaskan, yaitu urusan tauhid. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah punya buku bagus. Bacalah buku ini, At-Tauhidu Awwalan Ya Du'atul Islam. Tauhid yang pertama wahai para dai Islam. Syekh Al-Albani rahimahullah sampai menulis sebuah buku khusus untuk mengingatkan para dai, kalian berdakwah kepada Allah, tauhid yang harus diprioritaskan. Maka ciri-ciri dakwah yang menyimpang kalau dia tidak memprioritaskan urusan tauhid. Oleh karena itu jemaah sekalian, juga termasuk ciri dakwah Ahlu Sunnah apabila membahas tauhid dan membahas kesyirikan itu secara terperinci, bukan hanya di permukaan saja, bukan sekedar ayo kita menyembah Allah, jangan menyembah kepada selain Allah, tapi harus dijelaskan secara terperinci apa saja itu perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Makanya di majelis-majelis Ahlu Sunnah dipelajari kitab tauhid. Kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tidak kurang dari 40 macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, dijelaskan secara terperinci. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Maka jemaah sekalian, ini termasuk prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, memprioritaskan dan memberikan perhatian yang besar terhadap urusan tauhid. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal dakwah beliau sampai akhir, beliau selalu mengutamakan tauhid. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid adalah syarat utama diterimanya amalan kita. Kalau kita melakukan kesyirikan, amalan-amalan kita terhapus. Jadi enggak ada gunanya kita ajak orang sholat, kita ajak orang puasa, kita ajak orang berzikir, tapi dia masih mempersekutukan Allah. Enggak ada gunanya. Amalannya terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Az-Zumar ayat ke-65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga di surat Al-An'am ayat ke-88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah prioritas utama mereka adalah dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Apabila ada orang yang berdakwah atau sekelompok orang berdakwah tapi tidak memprioritaskan urusan tauhid, itu adalah tanda-tanda penyimpangan. Baik, maka jemaah sekalian, inilah prinsip yang pertama: mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Tentunya kita harus lebih dalam lagi mempelajari tauhid dan mengenal kesyirikan dari buku-buku tauhid dan buku-buku yang menjelaskan tentang kesyirikan. Kemudian yang kedua, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dengannya kita bisa membedakan mana Ahlus Sunnah dan mana golongan-golongan yang sesat walaupun dia juga mengaku Ahlus Sunnah, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua. Sebagaimana prinsip yang pertama, mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, itulah yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Maka berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah di dalam agama, itulah yang terkandung di dalam syahadat Muhammadur Rasulullah. Syahadat, persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya adalah ittiba kepada beliau, meneladani beliau dan menjauhi perbuatan mengada-ada di dalam agama. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bahkan telah mempersyaratkan untuk menggapai cinta Allah, tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk menggapai ampunannya. Dan kita semuanya menyadari kita ini banyak dosa. Ibadah kita sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu berkualitas baik. Tetapi jemaah sekalian, Allah yang Maha Penyayang memberikan peluang kepada kita untuk menggapai cintanya dan ampunannya dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang keras. Di antaranya di surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Para ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah Allah memberikan dua ancaman kepada orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang pertama adalah fitnah. Apa itu fitnah? Kesesatan. Yaitu barang siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti tersesat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita. Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malamnya bagaikan siangnya. Maksudnya jemaah sekalian, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terang jelas. Tidak ada yang menyimpang darinya, kata beliau, kecuali dia akan binasa. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik." Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Itu ibaratnya jemaah sekalian. Siapa yang menaikinya, dia pasti selamat. Siapa yang tidak mau menaikinya, dia pasti tenggelam. Itulah yang terjadi pada putra Nabi Nuh alaihi salam, yang katanya dia mau berlindung di atas sebuah gunung. Ternyata dia tidak selamat, dia tenggelam. Demikian pula sunnah ini jemaah sekalian. Siapa yang menyimpang darinya, dia pasti tersesat. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Dan puncak kesesatan adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, "Al-fitnatu syirik, la'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zaik fayahlik." Fitnah itu adalah syirik. Yaitu ketika seseorang berani menolak sebagian ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tersesat sehingga dia binasa. Ini azab yang pertama yang Allah akan timpakan bagi siapa yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sejak saya dengarkan ayat ini, tidak ada satu pun ucapan Nabi SAW atau sunnah beliau kecuali pasti aku amalkan, karena aku takut tersesat. Ini Abu Bakar masih takut tersesat kalau dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, azab yang pedih, yaitu azab yang akan menimpa fisik bagi siapa yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah sekalian, ini prinsip yang kedua. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi lawan daripada sunnah itu. Apa lawan daripada sunnah? Bid'ah. Kenapa lawannya adalah bid'ah? Bukan lawannya adalah wajib. Karena kita tidak sedang berbicara fikih. Betul, sunnah dalam permasalahan fikih lawannya adalah wajib. Bukan wajib tapi makruh. Lawan daripada sunnah adalah makruh. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Kita tidak sedang berbicara tentang masalah fikih. Lalu apa makna sunnah yang dimaksudkan di sini? Sunnah secara syariat dan sunnah di dalam ucapan ulama salaf artinya adalah keseluruhan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu makna sunnah. Lawannya adalah bid'ah. Bukan lawannya adalah makruh. Wajib lawannya haram. Sunnah lawannya adalah makruh. Karena kita tidak sedang bicara fikih. Betul itu makna sunnah dalam fikih. Tapi yang kita sedang bicarakan sekarang adalah prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Persoalan akidah. Persoalan manhaj. Maka sunnah, sunnah dalam syariat dengan makna fikih itu pun belum dikenal di masa salaf. Dikenal itu belakangan. Sunnah dikenal di masa salaf adalah keseluruhan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang enggak paham, dia bikin video lalu diwawancara anak SD. Apa arti sunnah? Anak SD menjawab, kalau diamalkan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Lalu terakhir judulnya, anak SD lebih paham sunnah daripada ustadz sunnah. Ya. Padahal dia yang enggak paham. Ini bukan namanya jahil, tapi jahil murakkab. Ya. Bodoh kuadrat. Ya. Jadi kita tidak sedang berbicara fikih. Yang kita bicarakan sekarang adalah prinsip akidah. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Apa dalilnya? Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan dan perpecahan yang banyak di dalam agama. Maksudnya apa jemaah sekalian? Akan muncul bid'ah-bid'ah yang memecah belah umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan ada musibah, akan ada masalah. Kemudian beliau kabarkan kepada kita solusinya. Apa solusinya supaya kita tidak ikut berpecah belah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang eratlah dengannya dan gigit dengan gigi geraham kalian. Ini bagian hadis yang pertama untuk menjelaskan kepada kita solusi apabila terjadi perpecahan. Apa itu? Berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, terutama al-khulafa'ur rasyidin. Kemudian perhatikan bagian yang kedua jemaah sekalian, sebagai lawan daripada sunnah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah, maka beliau bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini adalah dalil. Sunnah yang dimaksud di sini adalah lawan daripada bid'ah, bukan sunnah yang lawannya adalah makruh. Maka ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tercabang juga dari sini prinsip penting mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya ahlu sunnah setelah mempelajari tauhid, mereka pun bersemangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam seluruh petunjuk kehidupan beliau. Kemudian juga tersabang dari sini prinsip yang sangat penting, yaitu keyakinan bahwasannya kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Ini juga termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah untuk membedakan dengan golongan-golongan yang mengaku aswajah, malah dia yang paling getol melakukan bid'ah. Padahal yang namanya ahlus sunnah wal jamaah berarti lawan daripada ahlul bid'ah wal furqah, lawan daripada bid'ah dan perpecahan, bukan malah getol melakukan bid'ah padahal mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jemaah sekalian, ahlus sunnah meyakini seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Dan itu juga yang dipahami oleh para sahabat. Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap itu adalah hasanah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Para sahabat mengatakan semua sesat. Dan jemaah sekalian, sangat berbahaya kalau seseorang berprinsip ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang hasanah. Imam Malik rahimahullahu taala memberikan peringatan bahwa orang yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang tidak sesat, itu sama saja dia mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang rasul. Kenapa demikian? Karena tugas beliau sebagai rasul adalah mengajarkan semua kebaikan. Dan Allah kabarkan kepada kita, agama ini sudah sempurna, artinya semua kebaikan sudah Allah ajarkan kepada kita. Hanya masalahnya, Rasul apakah sudah menyampaikan semuanya kepada kita? Tentu. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling amanah. Beliau sendiri telah menegaskan, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, kata Nabi SAW, "Ma bakiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satupun kebaikan yang bisa memasukkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, seakan-akan dia mengatakan, "Wahai Muhammad, ini masih ada kebaikan yang belum engkau ajarkan." Berarti kamu tidak bertugas dengan baik sebagai seorang rasul. Kamu belum mengajarkan semua kebaikan. Ini buktinya, kami punya kebaikan yang belum engkau ajarkan. Itulah yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Li'anna Allah yaqul, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Karena Allah telah mengatakan, "Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu." Maka seharusnya semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fama lam yakun yawma idzin dinan, la yakunul yawmu dinan." Kata Imam Malik rahimahullah, yang pada hari itu bukan bagian dari agama, la yakunul yawma dinan, maka pada hari ini pula bukan bagian dari agama. Sebab kalau kita katakan itu adalah bid'ah tapi hasanah, sama saja menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan semua kebaikan. Kalau ada yang mengatakan, "Tidak, saya tidak menuduh begitu. Nabi belum ajarkan karena beliau memang belum tahu." Maka jemaah sekalian, dia terjerumus lagi dalam penyimpangan yang lain, yaitu merasa lebih pintar, lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya dua orang yang berbuat bid'ah lalu dia anggap itu bid'ah hasanah, hanya dua kemungkinan. Pertama, dia menuduh Nabi belum mengajarkan semua kebaikan, atau dia mengatakan Nabi belum mengajarkan tapi karena memang belum tahu. Nabi sudah tahu tapi tidak diajarkan, atau Nabi belum mengajarkan karena memang belum tahu. Kalau dia mengatakan karena Nabi belum tahu, maka itu namanya dia sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan jemaah sekalian, semua yang diajarkan Nabi kepada kita itu bukan hasil ciptaan Nabi, bukan hasil ajaran beliau yang beliau ada-adakan sendiri, tidak. Itu semuanya wahyu dari Allah. "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidak ada yang dia sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. "Wa kadzalika umirtu." Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, "Yang demikian itulah aku diperintahkan." Jadi jemaah sekalian, apa yang Nabi amalkan itu semua adalah perintah Allah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat-buat sendiri. Kok ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, dia malah menciptakan sendiri, membuat rangkaian zikir-zikir. Bahkan kemudian zikir yang mereka buat-buat itu yang mereka lebih utamakan dibandingkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian zikir-zikir itu mereka wariskan, mereka ijazahkan, membuat salawat-salawat sendiri. yang mereka buat-buat sendiri, itu yang lebih mereka utamakan dibandingkan salawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lalu mengaku mereka lah yang paling aswaja, yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Nabi SAW, jemaah sekalian, beliau tidak buat-buat sendiri, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, anak muda. Dia mengatakan, wahai Imam, saya ingin berihram dimulai dari kubur Nabi Muhammad SAW, dari Masjid Nabawi dan di dekat kuburan Nabi Muhammad SAW. Maka apa kata Imam Malik? La taf'al, inni akhsha 'alaika fitnah. Jangan kamu lakukan, karena aku takut kamu ditimpa fitnah. Maka pemuda ini mengatakan, wa ayyu fitnatin, innama hiya amyalun aziduha. Fitnah apa? Bukankah ini hanya beberapa mil yang aku tambahkan? Maksudnya apa, jemaah sekalian? Logika orang yang berbuat bid'ah, kalau lebih banyak itu berarti lebih baik. Maka singkirkan logika seperti itu dalam ibadah. Baik dan tidaknya ibadah itu tidak semata diukur pada banyak dan sedikitnya, tetapi nomor satu diukur pada sesuai atau tidak dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka perhatikan jawaban Imam Malik. Wa ayyu fitnatin a'zam min antara nafsaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah apa yang lebih besar dibandingkan engkau merasa lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, karena kamu merasa mampu mendahului beliau untuk melakukan satu keutamaan yang beliau belum lakukan? Inilah yang kita maksudkan tadi. Kalau dia mengatakan Nabi belum tahu, maka itu fitnah yang besar, kata Imam Malik. Dia merasa dia lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Malik membaca surat An-Nur ayat 63 yang telah kita sebutkan tadi. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jadi jemaah sekalian, inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang kedua: berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi semua perbuatan bid'ah di dalam agama. Ya, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini prinsip yang kedua. Tentunya ini juga masih perlu perincian-perincian. Bagaimana kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah? Maka perlu kita lebih banyak lagi mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian prinsip yang ketiga, termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang sangat penting, yang membedakan dengan golongan-golongan ahlul bid'ah atau golongan yang sesat, dan akan menjadi pelindung kita dari kesesatan, adalah terkait dengan masdar talaqqi, sumber pengambilan ilmu. Menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Inilah jemaah sekalian, salah satu prinsip terpenting ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang. Ahlu sunnah wal jamaah mengambil ilmunya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Belum sampai di situ, lanjutkan sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Karena tidak sedikit golongan-golongan yang sesat juga mengklaim mengikuti Al-Quran dan sunnah, tapi kenyataannya mereka memahami bukan sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat, atau pemahaman generasi as-salafus salih. Ada yang memahami Al-Quran sesuai pemahaman organisasi mereka, para pendiri dan para guru-guru mereka di dalam organisasi tersebut. Ada pula yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akal mereka, tidak mau merujuk kepada pemahaman generasi salaf. Ada juga yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mana yang cocok, itu yang mereka ambil. Mana yang tidak cocok, maka harus ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka jemaah sekalian, inilah perbedaan penting antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dan golongan-golongan yang lain. Dan ini juga adalah prinsip penting yang menjaga kita dari kesesatan. Maka ini adalah jaminan keselamatan, jaminan kebenaran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman salaf, pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dalil-dalilnya sudah kita sebutkan di awal, yaitu surat At-Taubah ayat ke-100, begitu pula surat An-Nisa ayat 115, dan juga hadithul iftirak, hadis tentang perpecahan umat yang terkenal. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka semua pemahaman dan semua penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, itu adalah kesesatan. Jalan keselamatan hanya satu, kebenaran itu hanya satu, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi salaf, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, tercabang dari sini prinsip-prinsip yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dari hadis hanyalah dari hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis lemah dan palsu, maka itu bukan sumber agama kita. Itu termasuk sebab munculnya berbagai macam kesesatan. Jadi kalau ada golongan yang katanya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia malah mengikuti hadis-hadis palsu dan bahkan meninggalkan hadis-hadis sahih, mengamalkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, itu bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula tercabang dari sini prinsip yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan dalam permasalahan akidah apakah itu hadis mutawatir ataukah hadis ahad. Ada katanya golongan yang mau memperjuangkan syariat Islam, negara Islam, khilafah Islamiyah, tapi dalam akidah mereka banyak sekali penyimpangan. Di antaranya mereka tidak mengambil hadis-hadis ahad dalam permasalahan akidah. Kalau dalam masalah fikih mereka ambil, tapi dalam masalah akidah mereka tidak ambil. Padahal Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu seorang diri ke Son'a, ke negeri Yaman, untuk berdakwah di sana, menyampaikan semua ajaran agama, baik akidahnya maupun fikihnya. Maka ini tanda golongan-golongan yang menyimpang, golongan yang sesat, kalau mereka mengatakan dalam hal akidah tidak boleh ditetapkan dengan hadis-hadis ahad. Ya. Begitu pula jemaah sekalian, tercabang dari sini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami satu permasalahan, maka mereka mengumpulkan semua dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Bukan hanya ambil sebagian dan sebagian lagi dibuang. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdalil. Semua dalil-dalil yang terkait dengan hal itu dikumpulkan, barulah diambil kesimpulan. Karena kalau kita ambil sebagian dalil dan kita buang sebagian yang lain, maka inilah sebab kesesatan. Itulah diantaranya sebab kesesatan Khawarij. Mereka mengambil dalil-dalil tentang kufurnya sebagian dosa-dosa besar. Padahal kalau mereka padukan dengan dalil-dalil yang lain, maksudnya adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Maka mereka kemudian mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan masih banyak lagi munculnya penyimpangan disebabkan hanya mengambil sebagian dalil dan membuang sebagian yang lain. Iya. Ada lagi sebagian golongan, sumber ilmu mereka bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan pula pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dari mana? Dari mimpi-mimpi. Tadi malam saya bermimpi ketemu Syekh berjenggot, berjubah, ngasih amalan. Ya. Itu sumber ilmunya, itu sumber agamanya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan itu harus ditimbang dulu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka silakan diamalkan. Berarti bagus, gak bertentangan. Tapi amalan apapun, kalau bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu pasti kesesatan. Iya. Oleh karena itu juga tercabang dari sini, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adamul khaul, adamul khaut fi ilmil kalam wal falsafah. Tidak masuk terlalu dalam atau tidak mendalami ilmul kalam dan ilmu filsafat. Ini termasuk perusak akidah yang akan memalingkan kita dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk ke dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Iya. Ini jemaah sekalian, prinsip yang ketiga yang padanya ada cabang-cabang prinsip, itulah diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan para ulama Ahlus Sunnah. Baik, kita masuk prinsip yang keempat. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang agung, yang membedakan dengan golongan-golongan sesat. Dan banyak sekali golongan sesat menyimpang dalam prinsip ini. Dan dengan prinsip ini sangat mudah kita mengenali mana Ahlus Sunnah dan mana golongan yang menyimpang. Yaitu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa tunduk dan patuh kepada pemerintah Muslim yang adil maupun yang zalim, dan tidak melakukan pemberontakan, baik pemberontakan dengan senjata maupun pemberontakan dengan kata-kata. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ulama salaf dahulu mengatakan semua golongan-golongan sesat, walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka dipersatukan oleh permusuhan kepada pemerintah Muslim. Ini bahkan ciri semua golongan sesat. Walaupun ada golongan sesat yang lebih khusus, disebut golongan Khawarij, tetapi semua golongan sesat memiliki sifat seperti ini. Permusuhan kepada pemerintah Muslim, terutama yang mereka anggap sebagai pemerintah yang zalim, bukan pemerintah yang adil. Bahkan kalau pemerintahnya adil, mungkin kita sepakat dengan mereka. Tapi yang membedakan Ahlus Sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang ini justru ketika pemimpinnya zalim. Pemimpinnya zalim, tapi dia masih Muslim. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tunduk dan patuh dan tidak memberontak, baik pemberontakan dengan senjata maupun pemberontakan dengan kata-kata, sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin dari kalangan kalian. Jadi jemaah sekalian, perintah taat kepada pemimpin itu dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul, bukan untuk cari muka, bukan untuk menjadi kaki tangan pemimpin untuk berbuat zalim, tidak. Tapi dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Adapun golongan-golongan yang sesat, mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu kaki tangan pemerintah zalim, suka cari muka kepada pemerintah zalim. Betul, kadang ada golongan-golongan sesat, dia mendukung pemerintah. Tapi jemaah sekalian, itu hanya karena mereka lagi diuntungkan. Adapun Ahlus Sunnah tidak peduli dan tidak berpengaruh apakah kita diuntungkan atau dirugikan, maka kita tetap taat. Kenapa? Karena kita taat kepada pemerintah bukan untuk mencari dunia, bukan untuk agar dibagi kekuasaan dan kekayaan, tapi dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Walaupun tentunya taat yang dimaksud di sini adalah taat dalam hal yang ma'ruf, bukan menaati sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Andaikan ada yang memerintahkan kita, siapapun dia, jangankan pemerintah, orang tua kita sendiri pun, atau seorang istri diperintah oleh suami, kalau disuruh melakukan perbuatan maksiat, tidak boleh taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Tapi apakah itu bermakna kita boleh membangkang dan memberontak kepada pemerintah yang zalim, yang menyuruh kita berbuat dosa? Jawabannya tidak, jemaah sekalian, selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memerintah kalian seorang budak. Jamaah sekalian, hadis ini juga sekaligus menjawab syubhat. Tidak ada satupun ahlul bid'ah kecuali mereka suka mengikuti syubhat. Makanya tercabang dari prinsip yang ketiga tadi, termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam mengambil ilmu adalah raddul mutasyabih ilal muhkam. Raddul mutasyabih ilal muhkam, mengembalikan yang syubhat, yang belum jelas, kepada yang sudah jelas. Nah jemaah sekalian, hadis ini sekaligus bantahan kepada syubhat yang dihembuskan oleh golongan-golongan yang sesat. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Apa syubhat mereka? Ini kan pemimpin terpilih dari cara pemilihan yang tidak sesuai syariat. Masa kita akui? Katanya kalian ahlus sunnah tidak mau mengikuti pemilihan yang tidak sesuai syariat. Kenapa hasil pemilihannya kalian akui? Maka perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajib bagi kalian tunduk dan patuh walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Jamaah sekalian, dalam syariat Islam, budak itu enggak mungkin bisa memimpin. Artinya apa? Dia mendapatkan kepemimpinan dari cara yang salah. Apakah dari cara pemilihan yang salah ataukah melalui pemberontakan? Karena ulama sepakat, disebutkan dalam Al-Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang menghimpun fikih dari seluruh mazhab, ulama Islam sepakat budak itu tidak boleh menjadi pemimpin. Dan dia kalau jadi pemimpin, enggak mungkin dia menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Makanya ini juga bantahan terhadap mereka yang mengakui dia ulil amri, berarti harus menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Karena budak itu enggak mungkin dia menerapkan syariat Islam secara menyeluruh kalau dia memimpin. Kenapa enggak mungkin? Karena kalau dia mau terapkan syariat Islam, nomor satu yang harus dia lakukan adalah mengundurkan diri. Kenapa? Dia enggak berhak memimpin, sepakat ulama. Kalau begitu, bagaimana caranya dia memimpin? Pasti dengan cara yang salah. Apakah melalui cara pemilihan yang salah atau bahkan melalui pertumpahan darah, pemberontakan? Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, wajib bagi kalian tunduk dan patuh, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ini diantara makna yang bisa kita petik dari hadis ini. Budak dalam syariat tidak boleh memimpin dan tidak mungkin terpilih secara syar'i. Tapi Nabi Muhammad SAW berpesan, kalau dia sudah memimpin, tidak boleh kalian memberontak, kalian harus tunduk dan patuh. Dan jemaah sekalian, hadis-hadis tentang larangan pemberontakan terhadap pemimpin muslim yang zalim, yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh, itu mencapai lebih dari 100 hadis. Artinya mutawatir. Makanya Imam Malik, Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229, beliau berkata, wa ajma'a ahlus sunnah ala annahu la yanazilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat bahwasannya tidak boleh dilengserkan pemimpin itu karena kefasikan yang dia lakukan. Apa itu kefasikan? Dosa-dosa besar. Orang yang fasik berarti tidak berhukum dengan syariat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Adapun pada ayat 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah jemaah sekalian, tentang ayat ini, kita kembali sedikit ke prinsip yang ketiga tadi. Bagaimana ahlu sunnah selamat dari kesesatan? Karena punya prinsip yang ketiga. Apa penafsiran sahabat terhadap ayat ini? Baca tafsir At-Tabari, baca tafsir Ibnu Katsir. Para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan maksud kekafiran dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Tawus mengatakan, Tawus imam dari generasi tabi'in, laisa kaman kafara billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Artinya bukan kufur besar. Tetapi orang-orang khawarij memahami ayat ini adalah kufur akbar, kufur besar. Ini contoh. Kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman salaf, kita akan tersesat. Maka kemudian mereka mulai mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh dan memberontak kepada para penguasa tersebut. Sekarang kita lihat jemaah sekalian beberapa hadis yang melarang keras pemberontakan. Yang pertama, hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran, famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dia tidak sukai pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Perhatikan jemaah sekalian, ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, melihat kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Semua yang tidak sesuai dengan syariat, itu namanya mungkar. Jadi hadis ini sedang berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Kata Nabi SAW, kalau dia melihat pemimpinnya melakukan seperti itu, hendaklah dia sabar. Karena kalau dia memberontak, sejengkal saja. Enggak banyak, sejengkal. Kemudian dia mati, mati jahiliyah. Tapi mereka mengatakan mati syahid. Nabi Muhammad SAW mengatakan mati jahiliyah. Perhatikan hadis berikutnya. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya dan tidak memperhatikan kalian. Ini adalah bahasa kita sekarang, pemimpin korup. "Wa umuran tunkirunaha." Dan mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Apa itu kemungkaran? Semua yang tidak sesuai syariat. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan menghadapi para pemimpin seperti itu?" Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau mengatakan lawan, turun ke jalan? Tidak. Beliau mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi yang pertama disuruh sabar, yang kedua disuruh berdoa. Berdoa di sini pun kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau terhadap hadis ini, maksudnya adalah doakan supaya dia dapat hidayah sehingga dia menunaikan hak kalian. Bukan doakan dia cepat mati atau doakan dia celaka. Maka jemaah sekalian, kalau ini juga tercabang dari sini prinsip, termasuk ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah, dan ciri ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mendoakan kejelekan atau tidak mau mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarhu sunnah beliau, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kalau kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. "Wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Dan apabila kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Bukankah sesama muslim harus kita saling mendoakan kebaikan? Begitu pula pemerintah kita. Dan bahkan telah masyhur ucapan para ulama salaf, "Seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, maka aku akan berikan doa itu untuk kebaikan pemerintah. Kenapa? Kalau mereka menjadi baik, maka banyak orang merasakan kebaikannya. Kalau kita doakan kejelekan, dia tambah jelek, maka makin banyak orang yang merasakan kejelekannya. Ini juga termasuk ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Iya. Jadi disuruh sabar dan berdoa. Apakah itu bermakna jemaah sekalian kita diam saja melihat pemerintah berbuat zalim? Tidak. Bukan diam. Karena berdoa itu bukan diam. Berdoa, doakan. Dan juga wajib bagi kita memberi nasihat yang baik kepada pemerintah. Namun harus kita paham, ada cara khusus menasihati pemerintah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini banyak dilanggar oleh orang-orang yang mengaku juga ahlu sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Inilah jemaah sekalian, petunjuk Nabi Muhammad SAW kepada kita dalam menasihati penguasa. Oleh karena itu, termasuk ciri-ciri golongan yang menyimpang adalah yang suka teriak-teriak di jalan, katanya mau menasihati penguasa, atau menyebutkan aib-aib penguasa di mimbar-mimbar, di Facebook, di medsos, dan di media-media. Ini bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas-jelas dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan jamaah sekalian, itu juga termasuk pemberontakan. Karena pemberontakan itu ada dua. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Apa maknanya pemberontakan dengan kata-kata? Menjelek-jelekkan pemerintah di media-media atau di khalayak ramai, walaupun dengan dalih menasehati. Dan bahkan belum tentu yang dia nasihatkan itu sampai. Yang pertama melakukan itu jamaah sekalian adalah seorang munafik namanya Dzulkhuwaisirah. Sok dia menasihati Nabi Muhammad SAW di depan khalayak. Dia sok menasihati Nabi, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena kamu tidak berlaku adil. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Celaka engkau. Kalau aku engkau tuduh tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil?" Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil bahwa pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Dan yang pertama mencontohkan itu adalah seorang munafik namanya Dzulkhuwaisirah. Itulah nenek moyangnya Khawarij. Kemudian kejadian kedua, pemberontakan di masa Utsman dan berakhir dengan terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu yang kedua terjadi. Jadi jemaah sekalian, pemberontakan dengan kata-kata itu adalah pemberontakan yang nyata, hakiki. Dan pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemberontakan dengan kata-kata. Maka ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita, pemerintah yang zalim wajib ditaati. Hadis lain, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhumah, diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan baik-baik hadis ini jemaah sekalian, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Akan datang sepeninggalku para pemimpin, tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Apa maksud hadis ini? Tidak berhukum dengan syariat. Petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad SAW itulah seluruh syariat Islam. Nabi sudah mengatakan akan ada para pemimpin seperti ini. Kemudian lanjutan hadis lebih dahsyat lagi. Wasayakunu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang, para tokoh, para pembesar, yang hati mereka hati setan di dalam jasad manusia. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau bertemu dengan para pemimpin seperti ini?" Apa kata Nabi SAW? "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa'ti." Hendaklah kamu tetap tunduk dan patuh kepada pemimpinmu itu, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap dengar dan taat. Jemaah sekalian, itu pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Siapa sih yang tidak marah kalau pemimpin itu zalim? Semua pasti marah. Tapi jemaah sekalian, di sini diuji emosi kemarahan kita kah yang kita turuti atau tunduk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membedakan ahlu sunnah dengan golongan yang menyimpang. Kalau kita ikuti emosi, kita lengserkan saja dia. Apalagi kalau kita punya kemampuan atau kita bisa menggalang masa, mungkin bisa kita lengserkan dia. Tapi jemaah sekalian, ini ujian bagi kita. Emosi kemarahan kitakah yang kita ikuti atau tunduk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW? Ini hadis-hadis jelas, nggak bisa sulit ditafsirkan kemana-mana. Ini muhkam. Kenapa dibawa kepada mutasyabih? Dia kan tidak berhukum dengan syariat. Itu hadis-hadisnya sudah jelas, menjelaskan tentang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Adapun mereka mengatakan tidak berhukum dengan syariat, itu mutasyabih, membawa kepada arah syubhat. Hadis-hadisnya jelas. Satu lagi jemaah sekalian, hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ini hadis penting tentang larangan memberontak dan kapan dibolehkan memberontak dan apa syarat-syaratnya. Kata sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaiat kami, telah mengambil janji setia dari para sahabat dan seluruh umat agar kami selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah kami, fiman syatina wa makrahina, dalam keadaan lapang maupun susah, fi usrina wa yusrina, dalam keadaan sempit maupun lapang, wa atharatin alaina, dan dalam keadaan hak-hak kami tidak diberikan. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan kami dibaiat untuk tidak merampas kepemimpinan dari pemiliknya, walaupun dia membuat kami lapang, membuat kami susah, membuat kami sempit, membuat kami lapang. Intinya dalam segala keadaan. Inilah jemaah sekalian yang saya katakan tadi, dalam kita diuntungkan, dalam keadaan kita diuntungkan atau kita dirugikan, itu bagi ahlu sunnah gak ada bedanya. Karena Nabi SAW sudah mengambil janji setia kita taat kepada pemerintah dalam keadaan kita diuntungkan atau dirugikan. Itu janji setia yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umatnya yang diwakili oleh para sahabat. Bahkan beliau menegaskan, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Kami tidak boleh merampas kepemimpinan dari orang yang sedang berkuasa. Maka ini hadis-hadis semuanya terang, jelas, gamblang, muhkam, tidak mengandung mutasyabih. Melarang pemberontakan kepada pemerintah muslim yang zalim, baik pemberontakan dengan kata-kata maupun pemberontakan dengan senjata. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi jamaah sekalian, karena banyak orang mengaku ahlu sunnah tidak belajar, tidak membaca buku-buku akidah para ulama, kemudian datang para da'i sesat, para da'i yang menyimpang, lalu banyak syubhat yang terjadi. Mereka kemudian menyerukan pelengseran terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, atau bahkan mereka melakukan aksi-aksi yang bisa membuat masyarakat terpecah belah, terjadi perang antara sesama kaum muslimin, antara pemerintah dengan masyarakat, atau antara sesama anggota masyarakat, baik antara pendukung maupun yang kontra terhadap pemerintah. Jadi jemaah sekalian, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita dilarang memberontak kepada penguasa yang zalim? Karena apabila kita melakukan pemberontakan, akan muncul mudarat yang lebih besar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, dalam sejarah pemberontakan sampai di masa beliau, tidak pernah ada pemberontakan kecuali mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Itu di zaman belum ada senjata-senjata pemusnah massal. Apalagi di zaman sekarang jemaah sekalian. Ketika pemerintah yang zalim itu memiliki senjata-senjata pemusnah massal, maka dengan kezaliman mereka dan dipicu oleh para pemberontak, mereka membantai kaum muslimin. Itu yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian kita katakan kalian takut, kalian membiarkan kezaliman. Tidak jemaah sekalian, tapi untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Jangan turuti emosi kita. Dan dalam sejarah Islam, yang namanya pemberontak itu adalah golongan khawarij, golongan yang sesat, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di dalam lanjutan hadis Ubadah bin Shamit tadi, ada penjelasan kapan bolehnya memberontak. Kata Nabi SAW, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian punya dalil dari Allah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita 4 syarat bolehnya pemberontakan, ditambah 1 syarat lagi dari dalil yang lain, sehingga menjadi 5 syarat. Kapan pemberontakan itu dibolehkan? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian melihat. Artinya apa? Informasinya jelas. Bukan seperti sekarang jemaah sekalian, info-info yang tidak jelas, beredar berita-berita dari berbagai macam website, medsos, entah siapa di belakang pengelola website dan medsos tersebut. Mungkin mereka adalah orang-orang kafir yang hendak memecah belah bangsa kita, antara yang mendukung dan yang kontra terhadap pemerintah. Hati-hati menerima berita-berita. Ini yang pertama kata Nabi SAW. Kalian melihat, bukan informasi-informasi yang belum jelas. Apa yang kalian lihat? Kekafiran. Artinya, dosa sebesar apapun tidak boleh menjadi alasan untuk melengsirkan pemerintah kecuali kekafiran. Kecuali kekafiran. Artinya selama dia masih muslim, haram bagi kita untuk melengsirkannya. Tadi sudah saya sebutkan ijma ulama. Kata An-Nawawi rahimahullah, wa ijma ahlu sunnah annahu la yanazilu sultan bil fiski. Ulama ahlu sunnah sepakat tidak boleh melengsirkan penguasa karena dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Harus dosa kekafiran. Kemudian yang ketiga, bawahan. Jelas, terang, enggak ada takwil lain. Artinya sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Jadi enggak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran enggak otomatis bisa divonis kafir. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, barulah terpenuhi syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting, indakum minallahi fihi burhan. Kamu punya dalil dari Allah bahwa itu adalah kekafiran. Kalau terpenuhi empat syarat ini, apakah sudah cukup? Berarti pemerintah yang sudah kafir. Dan itu juga sepakat ulama. Pemerintah yang tadinya muslim kemudian dia kafir harus dilengsirkan. Tapi apakah cukup hanya dengan empat syarat ini? Belum. Tersisa satu syarat lagi. Punya kekuatan dan kemampuan. Kalau hanya punya pisau dapur mau lawan tank, itu namanya bunuh diri. Iya. Punya kekuatan dan kemampuan. Jadi jangan terlalu menuruti emosi. Harus memandang jauh ke depan. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Selalu memperhatikan sebesar apa maslahatnya dan sebesar apa mudaratnya. Jangan bertindak hanya dengan emosi sesaat. Maka ini jamaah sekalian, termasuk prinsip yang keempat, prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyelisihinya adalah golongan khawarij. Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, yang mentogut-togutkan pemerintah. Setelah mengkafirkan, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Aksi-aksi terorisme. Dan ini juga termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tidak mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar selain dosa-dosa kekafiran. Ini juga termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang membedakan dengan khawarij. Termasuk pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh, ini tidak termasuk kufur akbar. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dari penafsiran dan penjelasan generasi salaf, walaupun bisa saja menjadi kufur akbar, tapi pada asalnya itu bukan kufur akbar. Tapi khawarij, mereka mengkafirkan pemerintah, mentogut-togutkan pemerintah, kemudian aparat pemerintah, setelah pemerintahnya aparat pemerintah, setelah aparat masyarakat. Setelah pengkafiran, apa yang terjadi berikutnya jemaah sekalian? Aksi terorisme. Jadi ini adalah akar dari aksi terorisme. Pemahaman pemberontakan dan pengkafiran. Setelah pengkafiran, penghalalan darah. Makanya jangan heran kalau mereka mengatakan membom orang kafir, padahal korbannya muslim. Korbannya muslim, karena sudah dia kafirkan. Sampai-sampai yang saya masih sangat sulit mencerna dengan akal sehat, melakukan pengoboman dengan dalih itu adalah jihad, dilakukan di masjid. Yaitu pernah kejadian di masjid kantor polisi di Cirebon. Kenapa? Karena bapak polisi katanya antek-antek togut. Sedang sholat Jumat di masjid. Cuman yang saya gak habis pikir juga, ternyata bomnya cuman untuk membunuh satu orang saja. Dan itu bom bunuh diri. Jadi dia sendiri yang mati. Yang lain gak ikut mati. Memang ada yang terluka, cuman dia sendiri yang mati. Ini kebodohan di atas kebodohan. Maka jemaah sekalian, ini adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim, tidak melakukan pemberontakan, menasihati dengan cara yang baik, mendoakan kebaikan, tidak membiarkan kemungkaran pemerintah, tapi menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan satu lagi jamaah sekalian, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memperbaiki negeri dan masyarakat, memperbaiki pemerintah dan masyarakat adalah memperbaiki diri sendiri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosa-dosa. Karena bisa jadi adanya pemimpin-pemimpin yang zalim itu bagian dari hukuman Allah terhadap kita yang zalim. Karena Allah berfirman, wa kadzalikan walli ba'd adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin bagi orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang zalim juga karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ya jemaah sekalian, ini sebenarnya pembahasan yang luas, tapi waktu kita terbatas, jadi saya cukupkan sampai di sini. Tadi berapa prinsip saya katakan? Hah? 4. Berarti satu lagi ya. Baik. Satu lagi yang terakhir, yang kelima. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah, serta menjaga persaudaraan dan hubungan yang baik. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah, serta menjaga persaudaraan Islam dan menjaga hubungan baik antara sesama muslim. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat agung. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, min al-qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'lif al-qulub wa ijtima' al-kalimah wa salah dhatil bayn. Termasuk kaidah mendasar di dalam agama dan inti sari agama Islam adalah penyatuan hati dan bersatunya kalimat, tidak bercerai-berai, serta baiknya hubungan. Dalam surat Al-Anfal ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah yang menyatukan hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut ikhwanan, orang-orang yang bersaudara. Jadi jemaah sekalian, persaudaraan kita adalah nikmat Allah, maka harus disyukuri dan dijaga nikmat ini. Siapa yang merusak persaudaraan, berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah juga mengingatkan kita, bersatu yang hakiki bukan sekedar asal ngumpul, tapi bersatu di atas kebenaran. Perhatikan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi Allah memerintahkan kita bersatu dan melarang bercerai-berai, tapi dengan tali Allah, dengan ajaran Allah, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat persatuan. Adapun orang yang mengada-ada di dalam agama, yang memunculkan hal-hal yang baru dalam agama, itulah sebenarnya orang yang memecah belah. Makanya kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah, bersatu itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk persatuan yang hakiki, ini juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk persatuan yang hakiki adalah apabila kita melihat saudara kita melakukan penyimpangan, kesesatan, bid'ah, wajib kita menegurnya, melarangnya, menasihatinya. Bukan kita biarkan dengan dalih persatuan. Justru itu namanya merawat perpecahan. Bukan bersatu. Karena perbuatan-perbuatan yang menyimpang itulah sebenarnya sumber perpecahan terbesar. Maka yang dimaksud persatuan di sini adalah bersatu di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jemaah sekalian, menjaga hubungan yang baik, saling menolong, saling membantu antara sesama muslim, ini juga termasuk prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh pasti ikut merasakan sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Jadi jemaah sekalian, saudara kita sesama muslim adalah bagian dari diri kita. Menjaga hubungan sebesar-besar bukti cinta persaudaraan kita kepada saudara kita sesama muslim adalah kita mengajak dia kepada tauhid dan melarang syirik, mengajak dia kepada sunnah dan melarang bid'ah, mengajak dia untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Bukanlah persaudaraan, bukanlah persatuan kalau kita membiarkan saudara kita melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah dan melakukan maksiat. Itu justru kita jahat kepadanya, membiarkan dia terjerumus ke dalam api neraka. Namun sekarang terbalik, orang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, justru dianggap pemecah belah umat. Maka jemaah sekalian, inilah kalau kita paham prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak akan terpengaruh dengan anggapan-anggapan dan tuduhan-tuduhan tersebut yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ini sebenarnya pembahasan yang luas, namun sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab, semoga bermanfaat. Bismillah. Kita dilarang memberontak. Lalu apa bedanya waktu kita memberontak di zaman PKI atau penjajahan? Pertama zaman PKI, kedua zaman penjajahan. Apa maksudnya zaman PKI? Maksudnya mereka memberontak atau mereka berkuasa? Setahu saya mereka enggak pernah berkuasa. Pernah mendompleng kekuasaan umat Islam. Tapi berkuasa secara penuh tidak. Tapi memanfaatkan umat Islam yang sedang berkuasa pernah. Kalau mereka memberontak, ya itu jelas. Ini contoh yang enggak boleh kita ikuti. Ini bukan sekedar kebiasaan golongan sesat, juga kebiasaan orang kafir memberontak. Ini bukti. Ini buktinya di negeri kita, PKI, orang-orang kafir memberontak. Apa kita mau ikut-ikutan cara mereka memberontak? Jangan ikut-ikutan. Itulah caranya orang-orang kafir. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukannya, dia mati-mati jahiliyah. Ini contoh. jeleknya pemberontakan di negeri kita, terjadinya pertumpahan darah, maka seharusnya kita bisa mengambil pelajaran. Iya. Dan juga di negeri-negeri muslim yang lain, pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim, ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil itu setelah mati ribuan bahkan jutaan orang, jadi mudarat lebih besar. Kemudian pertanyaannya jemaah sekalian, setelah kita berhasil memberontak, apakah ada jaminan pemerintah yang setelahnya lebih baik? Belum tentu. Makanya kita dulu sering baca stiker, enak zamanku toh. Enggak ada jaminan pemerintah setelahnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau kita memberontak, orang lain akan mengatakan kalian berkuasa tidak sah karena kalian memberontak. Maka mereka pun memberontak kepada kita. Setelah mereka memberontak, yang lain juga begitu. Terus, kapan umat Islam akan tenang? Peperangan terus. Adapun kalau PKI yang berkuasa atau penjajah, jelas-jelas yang menjajah kita orang kafir. Ini sebenarnya kita harus ambil pelajaran juga. Belum pernah dalam sejarah bangsa kita dijajah oleh negeri muslim. Yang ada adalah bantuan dan bantuan dari negeri-negeri muslim kepada kita. Semua penjajah negeri kita orang-orang kafir. Semuanya. Sampai hari ini pun. Nah jemaah sekalian, tadi sudah kita katakan. Ulama ahlu sunnah sepakat. Jangankan dia aslinya kafir, tadinya dia muslim, kemudian dia sudah pantas divonis kafir, harus dilengserkan. Dan melengserkannya itu adalah jihad fisabilillah. Dan jihad itu apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi. Kalau kita belum sanggup, sabar dulu, siapkan dulu. Terutama kekuatan keimanan. Itu kalau jihad menyerang duluan. Tapi kalau sifatnya bertahan, mau apa lagi? Siap enggak siap harus bertahan. Ya kan? Seandainya kita dijajah, siap enggak siap harus berperang. Dan harus kita berusaha untuk menyiapkan diri. Jadi enggak sama ini pemberontakan. Dan itu kan kata mereka pemberontakan. Itu bahasa penjajah, jangan antum ikut bahasa penjajah. Ya. Yang benar itu adalah jihad fi sabilillah. Bukan pemberontakan. Jangan ikut bahasa penjajah. Jadi jemaah sekalian, jihad itu beda dengan terorisme. Terorisme tidak sama dengan jihad. Orang-orang yang melakukan aksi teror, coba antum perhatikan. Mereka yang melakukan aksi-aksi terorisme itu sangat jauh dari jihad fisabilillah. Walaupun mereka juga mengaku berjihad. Sebagai contoh jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyerang orang-orang kafir kecuali beliau kasih satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama masuk Islam. Pilihan yang pertama mengajak mereka masuk surga supaya disayangi oleh Allah, tidak masuk neraka. Inilah jihad Islam, jihad untuk menebarkan kasih sayang. Kalau tidak mau pilihan yang pertama, masih ada pilihan yang kedua, menjadi kafir zimmi, orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Apa tujuannya? Supaya dia masih bisa didakwahi juga untuk masuk Islam. Jadi itu tujuannya. Tujuan jihad bukan mengirim orang ke neraka. Ketemu orang kafir langsung dibom. Itu namanya menyenangkan setan. Kenapa? Makin banyak temannya di neraka. Berarti itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan syaitan. Kalau tidak mau juga pilihan yang kedua, baru diperangi. Iya. Jadi beda antara jihad dengan terorisme. Jihad melawan penjajah, itu bukan pemberontakan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak berdalil dengan dalil-dalil yang lemah ataupun palsu. Terus bagaimana kita menanggapi perkataan Imam Nawawi dalam syarah kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwasannya bolehnya kita beribadah dengan hadis-hadis yang dhaif atau lemah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kita menanggapi perkataan ini? Imam Nawawi enggak berkata begitu. Imam Nawawi mengatakan bolehnya menggunakan hadis-hadis lemah dhaif untuk fadha'il a'mal, bukan untuk dijadikan landasan beribadah, tapi untuk fadha'il a'mal, untuk menjelaskan keutamaan amalan-amalan yang disyariatkan. Jadi bukan sebagai landasan ibadah. Ada amalan yang berdasarkan hadis sahih, tapi penjelasan keutamaannya berdasarkan dari hadis dhaif. Itu yang dibolehkan Imam Nawawi dan sebagian ulama. Itu pun jamaah sekalian, ulama yang membolehkan itu punya syarat, dan syaratnya ketat. Hampir-hampir syarat-syaratnya itu enggak akan bisa terpenuhi oleh orang sekarang. Apa syaratnya? Syarat yang paling utama, ibadah itu yang dijelaskan fadilah amalnya adalah ibadah yang berdasarkan hadis sahih. Yang berdasarkan hadis sahih. Sehingga penjelasan keutamaannya walaupun berasal dari hadis dhaif tidak terlalu berbahaya karena landasan ibadahnya berasal dari hadis sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yakuna dha'fu syadidan. Tidak sangat lemah. Sekarang bagaimana kita membedakan? Ini lemah dan sangat lemah. Ini berat, jemaah sekalian. Harus diteliti lebih jauh. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh dijadikan terkenal. Jadi dia pakai sendiri saja. Jadi syarat-syarat seperti ini enggak mudah. Walaupun pendapat yang lebih kuat untuk fadha'il a'mal sekalipun hadis dhaif tidak boleh. Ini pendapat Al-Bukhari dan Muslim dan para ulama yang lainnya. Tidak boleh. Bahkan fis sahih syughlun an saqimihi. Dalam hadis sahih sudah ada kecukupan daripada hadis dhaif. Jadi buat apa lagi hadis dhaif? Hadis sahih sudah cukup. Iya. Jadi itu yang perlu diluruskan, bukan untuk landasan ibadah, cuman sekedar fadailul a'mal. Iya. Ada salah satu kelompok di Indonesia yang mengatakan bahwa negara Arab Saudi juga melakukan pemberontakan terhadap khalifah terakhir Utsmani di Turki dengan memisahkan diri dari mereka. Jamaah sekalian, pertama, wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu enggak seluruh negara Islam yang ada di muka bumi ketika itu. Lihat sejarah, baca sejarah, wilayah ibu kota Arab Saudi sekarang, Najd dan sekitarnya, dari dulu memang tidak pernah termasuk dalam kekhilafaan Turki Utsmani. Kemudian yang kedua, negara-negara ini yang tadinya berada di bawah Turki Utsmani bukan memisahkan diri. Turki Utsmani yang runtuh. Bukan mereka memisahkan diri. Dan perlu antum tahu kenapa Turki Utsmani itu runtuh. Karena kesyirikan, karena perbuatan bid'ah, dan karena kezoliman terhadap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu. Membaca sejarah bagaimana mereka menyerang Arab Saudi, menyerang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, membunuh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara yang dibunuh oleh pasukan Turki dulu adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau itu adalah ulama ahli hadis menghafal kutubus sittah dengan rijalnya, perawi-perawinya, dibunuh oleh pasukan Turki. Dan kalau antum baca sejarah, bagaimana mundurnya pasukan Turki di masa itu, ketika mereka menzolimi Sheikh ini dan berperang dengan pasukan Arab Saudi, pasukan Turki ketika itu terheran-heran melihat pasukan Arab Saudi sambil berperang melakukan sholat khauf karena sudah masuk waktu sholat. Pasukan Turki sudah enggak paham, ini ajaran Islam sambil perang melakukan sholat khauf. Ini menunjukkan kemunduran mereka ketika itu dalam hal agama. Kenapa? Sudah masuk sekularisme, sudah masuk ajaran-ajaran kesyirikan dan lain-lain. Maka pada akhirnya mereka runtuh. Otomatis negara-negara yang ada di bawahnya bebas merdeka, tidak terikat lagi dengan Turki Utsmani. Ya, jadi perlu antum tahu, akhir Turki Utsmani itu rusak parah. Itulah sebab keruntuhan. Kalau dia kuat bertauhid, berpegang dengan sunnah, insya Allah dia tidak akan mudah digoyangkan oleh musuh-musuhnya. Karena dia lemah. Maka dengan mudahnya orang-orang kafir menjatuhkan dia. Jadi yang menjatuhkan mereka itu adalah orang-orang kafir, karena mereka lemah, enggak bisa bertahan, karena tidak lagi berpegang teguh dengan ajaran yang sebenarnya. Jadi jangan antum bayangkan akhir Turki Utsmani itu sama dengan Muhammad Al-Fatih, beda. Iya. Itu film-film mereka sekarang ini banyak kerusakan. Ya, hati-hati, jangan ditonton itu. Banyak kerusakannya. Anda mengajarkan syirik. Pernah enggak sengaja Anda lihat salah satu episodenya mengajarkan syirik? Film-film Turki Utsmani yang cerita tentang khilafah terakhir itu. Ya, hati-hati. Ada yang mengatakan ketika Al-Quran dibukukan, maka sahabat Nabi mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Bagaimana dengan pertanyaan tersebut? Jamaah sekalian, pertama, membukukan Al-Quran itu bukan bid'ah. Ada dalil yang memerintahkannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Apa maksud ayat ini jamaah sekalian? Ayat ini mengandung perintah kepada umat Islam untuk menjaga Al-Qur'an. Bagaimana cara menjaganya? Menghafalkannya dan menuliskannya di dalam mushaf. Itulah yang dipahami para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dalil. Dan para sahabat memahami itulah perrealisasian daripada ayat tersebut. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW itu pun sudah tertulis, walaupun tidak tersatukan. Ada yang tertulis di kulit, di tulang. Makanya ada hadis melarang para sahabat pergi safar ke negeri musuh membawa Al-Quran. Berarti tertulis, karena dilarang dibawa ke negeri musuh supaya tidak dihinakan oleh mereka. Jadi ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama. Jadi bukan bid'ah. Yang kedua, itu juga berdasarkan kesepakatan Al-Khulafa'ur Rasyidin, karena sudah dimulai pengumpulan Al-Quran dari zaman Abu Bakar. Jadi Khulafa'ur Rasyidin sepakat. Padahal Nabi SAW sudah berpesan kepada kita, kalian ikut sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin sepeninggalku. Kan Nabi perintahkan kita ikut sunnah mereka. Dan bahkan bukan hanya Khulafaur Rasyidin yang sepakat, seluruh sahabat sepakat. Yang mereka jadikan dalil itu bid'ah, setahu saya bukan ucapan ini, tapi perbuatan atau penolakan Zaid bin Thabit pada awalnya. Ketika Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Thabit awalnya menolak. Kenapa beliau menolak, jemaah sekalian? Karena takut terjerumus bid'ah. Sekarang mereka mau melakukan bid'ah berdalil dengan ini. Jadi kebalikan daripada yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Ini bukan takut bid'ah, berani berbuat bid'ah. Mau cari-cari dalil. Nah, ini contoh jemaah sekalian, dalil yang mutasyabih. Ini contoh. Fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Kata Allah, orang-orang yang hatinya ada penyakit, yaitu penyakit kesesatan, mereka cari-cari yang mutasyabih untuk ditakwil-takwilkan. Ini mutasyabih, sudah jelas. Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat, mereka cari-cari dalil. Kira ada enggak kira-kira mengatakan bid'ah enggak sesat? Sebenarnya kalau ketemu dalil seperti ini, kembalikan kepada yang muhkam. Itu metode ahlu sunnah. Nah, pada akhirnya Zaid bin Thabit mau mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Beliau kemudian memahami ternyata itu bukan bid'ah. Kalau seandainya beliau masih yakin itu bid'ah, maka beliau tidak akan melakukannya. Cuman yang perlu kita petik pelajaran, kenapa beliau takut pada awalnya? Karena takut terjerumus dalam bid'ah. Orang yang berdalil dengan ini justru bukan karena takut bid'ah, karena berani melakukan bid'ah. Subhanallah. Justru kebalikannya mau dia lakukan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kalau betul ada ucapan seperti ini, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan ini sebenarnya mungkin lebih tepat di riwayat solat tarawih berjamaah. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam menjelaskan, maksudnya bid'ah di situ dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa adalah sesuatu yang baru. Sedangkan bid'ah yang terlarang, bid'ah menurut syariat adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil. Salat tarawih berjamaah berdasarkan dalil. Nabi pernah melakukan. Mengumpulkan Al-Quran ada dalilnya. Sahabat bahkan sepakat melakukannya. Maka itu bukan bid'ah secara syariat. Sama dengan ucapan Imam Syafi'i, bid'ah itu kata beliau terbagi dua, bid'ah yang tercela dan terpuji. Demikian pula kata Al-Iz bin Abdissalam, bid'ah itu ada yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah. Itu semuanya kata Imam Ibn Rajab, maksudnya bid'ah dari segi bahasa, bukan sesuai makna istilah syar'i. Adapun bid'ah sesuai makna istilah syar'i, maka sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Dan apabila sahabat sudah sepakat, enggak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kesesatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'alad dolalah, sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Baik. Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Baca buku-bukunya sesuai akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi walaupun dia ulama, walaupun beliau ulama, tetap saja manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah. Dan kebanyakan cerita-cerita tentang beliau, tentang karomah-karomah beliau, kebanyakan palsu. Jadi jangan gampang percaya. Dan bagaimana caranya untuk saya menuntun orang tua saya yang suka bersalawat untuk Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena ibu saya mengaku bahwa ibu saya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kalau sudah mengaku ahlu sunnah wal jamaah, itu sudah modal besar bagi kita untuk mendakwahkan beliau. Karena tinggal mengarahkan saja, ini ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Ya, caranya ajak ajarkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya beribadah harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang penting kita sampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut, bukan seperti menggurui anak kecil, tidak juga dengan kata-kata yang keras. Dan jangan khawatir orang yang kita sampaikan itu nanti terima atau marah, itu enggak usah khawatir. Yang penting cara kita menyampaikan baik. Iya. Bismillah sampaikan dan berdoa kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Kalau kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah dengan menggunakan amal soleh kita, tawassul, apakah harus dilakukan berkali-kali atau cukup sekali saja? Berdoa lebih banyak lebih bagus. Kalau minta kepada orang, makin banyak kita makin tidak disukai oleh orang itu. Tapi kalau berdoa meminta kepada Allah, makin banyak justru makin bagus. Bahkan termasuk sunnah dalam berdoa adalah al-ilhah, memintanya berulang-ulang. Seperti dalam hadis Nabi SAW tentang seorang musafir yang berdoa, dia memanggil, dia bertawassul dengan nama Allah, ya Rob, ya Rob. Jadi dia ulang dua kali, enggak cukup sekali. Maka dari situ ulama mengatakan sunnah berdoa itu mengulang-ulang permintaan kita. Karena doa itu ibadah, makin banyak kita beribadah kepada Allah, tentu Allah makin cinta kepada kita. Asalkan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa kita? Jam 12. Mohon penjelasan apakah perbedaan hizbiyah dengan yayasan atau perhimpunan? Apakah ada hizbi yang Islami? Hizbiyah itu para ulama menjelaskan maknanya adalah orang yang fanatik terhadap golongan. Apakah golongannya itu yayasan atau komunitas pengajian atau komunitas pemirsa TV, pendengar radio, sama saja. Termasuk suku bangsa, dia fanatik terhadap golongannya, juga mazhab, fanatik terhadap mazhabnya. Sehingga yang menjadi ukuran kebenaran dan ukuran wala wal bara'nya bukan karena Islam, bukan karena Allah. Itu namanya hizbiyah. Jadi walaupun salah, tapi menurut yayasannya, menurut kelompoknya, itu enggak salah. Padahal Al-Quran dan Sunnah menyalahkan. Dia lebih memilih pendapat kelompoknya. Itu namanya hizbiyah. Dia lebih memilih mazhabnya daripada kebenaran. Itu namanya hizbiyah. Atau dia cinta dan benci kepada orang. Atau lebih cinta dan lebih benci kepada seseorang karena golongannya, karena sepengajiannya, sekajiannya, seyayasannya. Jadi bukan karena Islam. Kalau cinta dan benci karena Allah, seorang makin taat kepada Allah, makin kita cinta. Walaupun dia bukan golongan kita, bukan organisasi kita, bukan yayasan kita, tapi dia yang lebih takwa kepada Allah, dia yang lebih kita cintai. Makin dia berbuat maksiat kepada Allah, kita pun makin benci kepadanya. Jadi itulah namanya hizbiyah. Kebenaran diukur dari golongan. Cinta dan benci, makin cinta makin benci karena keterkaitan dengan golongan. Itulah namanya al-hizbiyah. Iya. Dan ini memang banyak terjadi. Dan ini memang diantara bahayanya ada organisasi-organisasi. Banyak orang yang tidak sadar organisasi itu hanya sarana, bukan tujuan. Dan itu pun kalau memang diharuskan atau dianggap penting oleh pemerintah. Kalau tidak, maka negara ini organisasi kita sudah. pemimpin negara, pemimpin organisasi kita. Nah, contoh juga Hizbiyah jemaah sekalian, sampai-sampai ada golongan yang mereka anggap ulil amri, para pemimpin partai mereka. Yang mereka anggap kiadah mereka, para pemimpin partai mereka, bukan pemerintah. Ini contoh Hizbiyah. Mereka bikin partai, mereka sebut partai dakwah, para pemimpin partai mereka, mereka sebut kiadah. Enggak boleh diselisihi. Kalau diselisihi, maka dia disingkirkan. Ya. Walaupun dia sudah anggota lama, pendiri partai, kalau menyelisihi para pemimpinnya, dia bisa disingkirkan. Jadi mereka anggap kiadah, ulil amri itu para pemimpin partai atau organisasi mereka, bukan pemerintah. Ini namanya hizbiyah. Iya. Fanatisme golongan. Dan Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu yang memecah belah agama mereka, lalu mereka menjadi bergolong-golongan. Perhatikan jemaah sekalian, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Ya, merasa hebat kan? Merasa kita beda daripada yang lain. Kita lebih hebat, kita ada ini, ada itu, beda dengan yang lain. Ini contoh al-hizbiyah. Iya. Bagaimana caranya untuk keluarga kita pun ikut ke majelis-majelis taklim atau ilmu dan mengikuti Al-Quran dan ajaran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita ajak dengan cara yang baik. Dan juga jemaah sekalian, satu hal penting dalam berdakwah adalah takliful qulub, ikat hatinya. Ini metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikat hati orang dulu sebelum disampaikan dakwah. Sampai-sampai ada orang kafir Arab Badui kurang ajar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang keras, kasar, tidak salam, langsung panggil, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Ini sudah kafir, kurang ajar lagi. Tapi apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Enggak tanggung-tanggung dikasih oleh Nabi SAW. Kambing sebanyak satu lembah. Apa yang terjadi setelah itu? Dia masuk Islam, bahkan dia pergi pulang ke kampungnya, langsung dia teriak, "Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya." Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Rupanya itu yang membuat dia terpesona. Nabi bersedekah enggak tanggung-tanggung. Ngasih kambing bukan 10 ekor. Satu lembah. Ya. Apalagi kalau masih keluarga kita. Dia enggak ikut dakwah kita pun, kita berbuat baik kepadanya, kita sudah dapat pahala besar. Pahalanya sekaligus dua. Pahala sedekah dan pahala menjaga hubungan keluarga. Hubungan kekerabatan. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, bukan keluarga, cuma satu pahala, pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada keluarga, dapat dua pahala. Terlebih lagi orang tua kita sendiri. Maka tentu pahalanya semakin besar. Iya. Jadi lakukan pendekatan, kemudian ajak menuntut ilmu. Iya. Kalau perlu, jangan langsung diajak ke majelis ilmu. Ajak dulu makan bakso. Iya. Kemudian mampir ke majelis ilmu. Bagaimana cara agar bisa memilah ilmu yang saya dapatkan dari para ustaz atau da'i yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah agar tidak terjerumus pada bid'ah? Itulah jemaah sekalian yang kita pelajari dari awal sampai akhir, supaya kita bisa membedakan ini yang sesuai sunnah dan itu yang tidak sesuai sunnah. Jadi kunci utama adalah kita harus mengenal sunnah, supaya kita mengenal kejelekan yang bertentangan dengan sunnah itu, atau orang yang benar-benar berada di atas sunnah dan mana yang tidak sesuai sunnah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini masih banyak yang perlu kita pelajari. Maka bukalah, pelajarilah buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Syarhus Sunnah Al-Muzani, Al-Ibana Ibnu Battah, I'tiqad Imam Al-Bukhari, dan lain-lain. Masih banyak. Iya. Begitu pula buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan ulama-ulama kontemporer. Itu lebih mudah lagi. Mereka lebih memudahkan kita memahami. Sebagai contoh, buku yang sangat bagus, Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Warraddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, yang disusun oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Terjemahannya berjudul Panduan Lengkap Membenahi Akidah. Ya. Terutama pembahasan tentang tauhid. Bacalah kitab tauhid. Ini yang paling penting untuk kita pelajari. Jadi ini yang pertama. Kita dalami ilmu tentang sunnah supaya kita tidak tersesat oleh para dai yang mengajak kepada kesesatan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, ini juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu saya ingatkan. Sebelum kita belajar kepada seseorang, pastikan dulu dia Ahlus Sunnah. Bagaimana cara memastikannya? Itu dia tadi yang pertama. Apakah dia sesuai sunnah atau tidak? Kalau dia menyelisihi sunnah, menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Kalau menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau cara yang lain, supaya kita mengetahui ini dai sunnah atau tidak, bertanyalah kepada para dai sunnah yang sudah kita kenali. Karena Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Kalau masih ragu atau belum kenal orangnya, apalagi sudah jelas tidak mengikuti sunnah, maka tidak boleh dijadikan guru. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memilih guru di dalam belajar yang sudah kita yakini sesuai ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia ajarkan. Karena kalau kita duduk di majelisnya, kemudian dia sampaikan ayat, lalu dia sampaikan hadis, kemudian dia tafsirkan bukan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berapa banyak orang yang melakukan itu padahal dia hafal Quran dan hafal hadis. Bahkan bukan hanya hadisnya dia hafal, sampai nomor-nomor hadis dan letaknya di halaman dia hafal. Namun kenyataannya dia tafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa konsekuensinya, jemaah sekalian, kalau kita duduk di majelisnya? Dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah berfirman, Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan atau diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu masih duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Nah, jemaah sekalian, ayat ini melarang kita duduk bersama orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Apa arti mempermainkan ayat Allah? Artinya ada dua. Yang pertama, dia lecehkan, dia hina ayat Allah, atau dia jadikan bahan tertawaan, maka hukumnya adalah kekafiran. Yang kedua, sebagaimana kata para ulama ahli tafsir, juga termasuk memperolok-olok atau mempermainkan ayat Allah, menafsirkannya tidak sesuai dengan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dengan kata lain, menyimpangkannya, menyelewengkannya. Maka Allah melarang kita duduk di depan orang yang menyimpangkan atau menyelewengkan ayat-ayat tersebut, kata Allah, kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jadi dihukumi sama dengan pelaku. Itulah bahayanya jemaah sekalian. Makanya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama kalian. Anak-anak muda yang tadi baik-baik, tiba-tiba terdengar melakukan pengeboman. Apa sebabnya? Apa sebabnya kalau bukan ketemu guru yang menyesatkan dia, atau teman gaul yang menyesatkan dia? Jadi ini juga bahaya besar jemaah sekalian. Kita tersesat tanpa kita sadari. Masih juga kita berani mengatakan ambil baiknya buang buruknya. Kita bisa tersesat tanpa kita sadari. Masalahnya tidak semuanya yang bisa kita nilai ini baik dan ini buruk. Bahkan yang sudah kita tahu buruk sekalipun, akhirnya kita membenarkan. Kenapa? Dia bungkus dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Belajar dari guru ahlu sunnah yang juga ahli dalam bidang tersebut dan jujur dapat dipercaya, bukan dari golongan-golongan yang sesat. Jamaah sekalian, mohon maaf, banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Apakah karena kekurangan ilmu atau kekurangan waktu kita? Mudah-mudahan di lain kesempatan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.